فادحمنا تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا حبيب عبد الله الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا الله تغشاهم مغفرة بركاتهم وأسرار من ورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بما بعلم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. ولا تكثر الالتفات وأنت تمشي ولا تقف في طريقك لمجرد الفضول. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى يتقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا نودي من ورائه وقف ولم يلتفت. وعليك إذا جلست بالتحفظ على عورتك، واجلس مستقبلا للقبلة على هيئة الخشوع والوقار، ولا تكثر الاضطراب والتحرك والقيام مجلسك. وإياك إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسيح membahas masalah tata cara atau sikap berjalan. Kemarin jangan kamu menggeserkan kedua kaki kamu kecuali dengan tujuan ke tempat yang baik atau ada hajat, ada perlu. Jika berjalan jangan terlalu cepat, dan jangan kamu sombong, congkak dalam jalan kamu, maka kamu menjadi orang yang jatuh di pandangan Allah. Jangan kamu membenci kalau memang ada orang mendahului kamu dalam jalan, dan juga jangan kamu senang kalau diikuti jalan kamu sama orang di belakang kamu. Karena itu adalah sifatnya orang yang sombong. Sekarang terusannya, wala tuksiril iltifat. Jangan kamu banyak menoleh. Wa anta tamshi, dan kamu keadaannya dalam dan kamu dalam keadaan berjalan. Jangan toleh-toleh kalau jalan. Lurus saja. Kalau kamu dipanggil dari belakang, baru kamu tadi itu menoleh, tapi juga bukan menoleh kepala, seluruh badan kamu menoleh ke belakang. Noleh kepala begini, enggak taunya cagating muka kamu, pesok rup mukanya nanti. Hah? Begitulah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau beliau berjalan tidak pernah menoleh. Kalau ada yang memanggil dari belakang, beliau berhenti dan menoleh seluruh badannya ke belakang. Baik. Dan kebiasaan orang yang suka menoleh kanan dan kiri itu bisa menjadi orang fuduli. Ingin tahu di rumah itu apa ya? Noleh terus. Di sebelah situ apa ya? Enggak usah banyak noleh. Lurus saja jalan ke tempat tujuan. Wala taqif fi tariqik. Jangan kamu itu berhenti di tengah jalan kamu li mujarradil fudul. Hanya murni untuk ingin tahu. Ini ada apa ini? Macetnya jalan gara-gara orang yang fudul itu, kepingin tahu itu. Terus saja lancar. Kalau bukan urusannya kamu, kenapa kamu ikut urusan? Kalau itu adalah hal yang tidak perlu, akhirnya mencegah orang yang perlu. Macet jadinya jalan gara-gara kamu. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza masya yataghalla. Nabi itu kalau berjalan ngangkatnya betul-betul ngangkat keras. Ka'annama yanhattu min sabab. Seperti Nabi itu turun dari tangga atau dari jalan yang ke bawah gitu. Jalan miring ke bawah. Jadi jalannya tadi itu satu-satu. Hati-hati begitu. Kalau kita turun dari tangga, kalau cepat-cepatan itu, kalau cepat-cepatan, kalau dari tangga tadi itu bisa jatuh, keseribet nanti. Satu-satu. Satu-satu. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau jalan satu-satu, diangkat, diturunkan, baru yang satunya diangkat, diturunkan, baru satunya diangkat, diturunkan begitu. Wa idza nudiya, dan jika dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waraihi, dari belakang beliau, waqafa, beliau berhenti. Walam yaltafit, enggak noleh. Berhenti ditunggu, atau kalau noleh seluruh badan. Bukan noleh kepalanya aja. Hah? Jadi beliau tidak suka menolehkan kepala saja. Wa kana idza iltafata, dalam hadis Sina Ali mensifatkan Rasulullah iltafata ma'an. Nabi itu kalau menoleh bersama seluruh anggota badannya, bukan hanya kepala saja yang ditolehkan. Karena itu dalam berjalan tadi itu, kalau kita ini mempunyai aturan, maka tidak mengganggu pejalan yang lainnya, tidak sampai mengurangi hak pejalan yang lainnya. Ini satu bukti bahwa begitu sempurnanya ajaran Islam, sehingga segala gerak-gerik kita diatur secara syariat. Diatur secara syariat, bukan dengan logika aja, tapi secara syariat, ajaran agama. Yang aneh sekali, kadang-kadang orang berdalih dengan ajaran agama untuk syiarkah, atau untuk pembangunan masjidkah, musallahkah, mengganggu jalan. Itu tidak dibenarkan sebenarnya. Itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Karena itu, dalam setiap beramal, dasari ilmu agama. Kalau semua amal perbuatan tidak didasari ilmu, lebih banyak sesatnya, kelirunya daripada benernya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal perbuatan yang tidak didasari ilmu enggak diterima oleh Allah. Satu pengalaman. Bagus mengadakan maulid, mengadakan majelis zikir, bagus. Tapi satu pengalaman sampai macet 4 jam, padahal waktu itu anak saya lagi sakit yang harus masuk rumah sakit. Anda bisa bayangkan bagaimana itu perbuatan. Enggak benar itu. Karena itu kalau memang harus menutup jalan, cari lapangan yang luas. Atau yang sekiranya tidak mengganggu pejalan umum, ada alternatifnya. Dikondisikan begitu, jangan akhirnya, kalau orang itu mau lahir, di mana lahirnya? Itu bisa merenggut nyawa loh. Hal yang demikian ini ada amal perbuatan yang baik tapi tidak didasari dengan ilmu, ngaco jadinya. Ngaco jadinya. Termasuk juga majelis-majelis. Hadir majelis satu truk laki perempuan jadi satu. Ini enggak benar. Bukan ajnabi dan ajnabiyah yang bukan mahramnya jadi satu, campur aduk. Kalau kita bawa kambing jadi satu laki sama perempuan enggak ada masalah, tapi kalau manusia itu tidak diperbolehkan untuk campur aduk begitu. Alasan darurat, darurat kalau enggak bisa dikondisikan. Seperti di pasar, di jalan, enggak mungkin jalan laki dan jadi jalan perempuan, enggak bisa dikondisikan. Tapi kalau bisa dikondisikan bukan darurat namanya, sengaja. Nah, karena itu jangan kita beramal tapi tidak dasar ilmu. Ini harus betul-betul di bagi tokoh agama hendaknya menjelaskan ini dan mengajarkan kepada umat. Jangan hanya sekedar memprovokasi. Hadir majelis, barokah, masuk surga. Orang pingin barokah, Allah pingin masuk surga. Jangan, tapi diajari caranya. Kalau hadir majelis itu begini, jangan lupa sholat lima waktu. Laksanakan dengan niat yang baik. Tutup auratnya kamu jika perempuan. Kemudian begini, begitu, diatur semuanya. Ayo kita hadir satu majelis, kita hadir hall, kita ziarah, kita itu. Berangkat, sholatnya berantakan nanti. Percuma. Perempuan-perempuan juga berangkat, lah kalau ganti pakaian gimana? Ngaco jadinya. Kita harus pakai dasar ilmu. Hah? Sehingga tidak ada pelanggaran secara syariat. Jangan dikatakan darurat kalau Anda tadi itu sengaja melakukan darurat yang enggak bisa dihindari, itu darurat namanya. Itu bisa dihindari. Enggak hadir sama sekali aja enggak dosa kok. Kok dikatakan darurat? Hati-hati. Karena itu kalau bangun masjid, kalau belum siap bangun, jangan maksa-maksa, akhirnya jalannya dikasih tong. Jangan maksa-maksa, enggak harus bangun, nanti masjidnya masih layak kok kadang-kadang dibongkarin. Diatur yang baik, semuanya harus diilmui dulu sebelum Anda melakukan. Baik. Wa alaika, nabi itu dikatakan di sini, nabi itu kalau jalan, diriwayatkan oleh di Imam Ahmad, Abi Hurairah berkata, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah. Kata Abu Hurairah, aku belum melihat sesuatu yang lebih indah daripada nabi. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seakan-akan matahari berjalan ada di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, terang benderang nabi. Wa ma raaitu ahadan asra'a min masyhihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, asra'a fi masyhihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat seorang pun yang jalannya lebih cepat daripada Rasulullah. Ka'annamal ardu, seakan-akan bumi tutwa lahu, dilipat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa inna najtahid, kita sudah bersungguh-sungguh berupaya keras. Anfusana lanujhidu anfusana, kita sudah bersungguh-sungguh terhadap diri kita upaya maksimal untuk barengi Nabi dalam perjalanannya. Wa innahu la ghairu muktarif. Kita jalannya cepet-cepetan, Nabi biasa jalannya. Itu mukjizatnya Rasulullah. Jadi bukan karena Nabi itu cepat jalannya, Nabi jalannya biasa, tapi yang lainnya ini enggak bisa nyalep. Seakan-akan bumi ini dilipat oleh Nabi, satu langkah seperti sekian meter, lah ini perlu beberapa langkah. Ini mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang lainnya ngos-ngosan, nabinya tenang masih. Sahabat Abbas itu tinggi. Tinggi sahabat Abbas. Pamannya Rasulullah itu Abbas tinggi. Nabi SAW tidak tinggi, tidak pendek, tengah-tengah. Tapi kalau sudah berjalan dengan Nabi, kelihatan Nabi paling tinggi. Mukjizat. Hah? Mukjizatnya Rasulullah. Jadi pundaknya Nabi itu belum pernah di pundaknya orang, walaupun lebih tinggi. Diukur secara normal, orang itu lebih tinggi dari Nabi. Tapi kalau berjalan, belum pernah Nabi itu di bawah orang. Sehingga dari jauh pasti kelihatan paling atas Rasulullah. Itu mukjizat. Mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi itu kelihatan, semua orang bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh pun. Kenapa? Karena Nabi dikasih mukjizat oleh Allah, kelebihan istimewaan tidak pernah ditinggii oleh siapapun. Begitu juga jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bisa disalib oleh siapapun. Tapi kadang-kadang Nabi berhenti disuruh orang mendahului dia, ayo maju maju. Kenapa? Karena mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap tawadhu. Jangan kamu pingin di muka melulu. Dan jangan kamu membenci kalau ada orang yang berjalan di muka kamu, begitu. Wa alaika idza jalasta. Kalau tadi itu tentang tata cara jalan, sekarang tata cara duduk. Wa alaika idza jalasta, dan hendaknya kamu jika kamu duduk, bitahafud, untuk menjaga ala auratik, atas aurat kamu. Jangan asal duduk kelihatan semuanya. Hah? Duduklah dengan tetap menjaga aurat. Kalau sekarang bukan duduk aja menjaga yang terbuka auratnya, jalan juga terbuka auratnya. Kadang-kadang maaf-maaf, pakaian laki-laki lebih normal daripada pakaian perempuan. Yang laki-laki pakai celana panjang, pakai jas, masih pakai topi, padahal wajibnya ditutup antara pusar dan lutut. Yang perempuan enggak, wajib seluruh badan munggah di atas lutut pakaiannya. Kemudian enggak pakai kerudung kepalanya, malah dadanya sebagian kelihatan. Ini pakaian ada di kamar mandi, dipakai ada di pakaian umum. Subhanallah. Tahu aurat enggak? Arti aurat itu sendiri sesuatu yang jelek, kalau dinampakkan harus ditutupi. Aurat. Lah kok ini dibuka-buka? Jika kamu duduk, jaga aurat kamu. Artinya jangan duduk yang bisa tampak sebagian atau keseluruhan aurat kamu. Wajlis mustaqbilan lil qiblah. Duduknya, duduklah kamu dalam keadaan menghadap kiblat. Apalagi kalau baca Quran, kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, usahakan menghadap kiblat. Dalam satu riwayat, majlis yang paling utama mastuqbilah ilaihil qiblah, yang menghadap kepada kiblat. Kib, Nabi itu disifatkan wa kana aktsara ma yajlis mustaqbilal qiblah. Beliau sallallahu alaihi wasallam paling banyak duduknya menghadap kepada kiblat. Menghadap kiblat jangan sembujung ente. Menghadap kiblat sembujung, ngerokok, ngobrol enggak ada aturannya, bukan begitu. Ala hayatil khusyu' wal wagar, dalam bentuk khusyuk dan tenang. Bukan menghadap kiblat kemudian sembujung, kemudian main kartu. Bukan, dalam keadaan khusyuk, tenang. Dalam duduk, wala tuktsiril ittirab, jangan kamu itu banyak gerak. Wa taharruk, banyak goyang, banyak gerak. Wal giyam, jangan banyak berdiri min majlisik, di majlis kamu. Nih majlis seperti gini. Goyang kabeh badane. Tolak toleh. Enggak serius. Banyak berdiri, nanti ke sana, kemari, ganggu majlis itu. Seperti orang udunan. Hah? Jangan banyak gerak. Bisik-bisik sana, bisik-bisik sini. Kalau dalam majlis yang khusyuk, dalam keadaan benar-benar kamu itu serius begitu. Nah, sehingga majlis ini berwibawa begitu. Itulah majlisnya Rasulullah. Sahabat itu kalau di majlisnya Nabi, kepalanya tadi itu semuanya itu merunduk. Kemudian kadang-kadang burung itu datang, dia enggak merasa bahwa ini kepalanya orang karena enggak ada gerak. Sehingga main-main burung tadi itu, dipencelok di sana, pencelok situ. Itu pun enggak digesel sama sahabat, enggak kerasa. Kenapa? Saking seriusnya, saking khusyuknya, burung pun dia enggak merasa bukan kepalanya orang ini. Lah kalau kita, ada burung aja noleh kabeh sak majelis ini. Delok kabeh burung. Ndak payu Habib Taufik. Subhanallah. Bagaimana itu semuanya bisa mencuri perhatian daripada orang yang menghadiri majelis ini? Kenapa? Tidak serius dan tidak khusyuk dalam menghadirinya. Nah, saya bawakan di sini beberapa sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk. Kana la yagumu wa la yajlis illa ala dzikrillah. Nabi itu tidak berdiri dan tidak duduk kecuali atas dasar berzikir kepada Allah. Duduknya, urusannya zikir, urusan agama yang dibahas. Berdiri juga mengindahkan majlis untuk berzikir, untuk sholat, untuk menuju ke tempat yang di situ ada urusan-urusan yang menghantarkan kepada ridha Allah. Wa kana la yajlis ilaihi ahadun wa huwa yusalli illa khaffafa salatahu wa aqbala alayh fa qala alaka hajah fa idza faragha min hajatihi ada ila salatih. Kalau ada orang datang kepada Nabi nunggu Rasulullah sambil duduk sedangkan Nabi dalam keadaan salat, Nabi mempercepat salatnya, meringankan salatnya. Setelah selesai salat menghadap sama orang itu, ada perlu kamu? Mungkin perlu musyawarah, perlu tanya, perlu bantuan. Kalau ada perlu diselesaikan. Kalau udah selesai, kembali lagi dia sholat. Allahu Akbar. Senang sholat Rasulullah. Kalau kita kan enggak, kalau ada orang mau minta kepada kita, ada perlu begitu, kita sholat Allahu Akbar. Tambah ditawakno Yasin, Wal Qur'anul Hakim. Kenapa berharap dan enggak betah, mulai sudah orang itu. Pulang orang itu. Wa kana aktsaru julusihi an yunsiba saqaihi jami'an wa yumsik yadaihi 'alaihi ma syibhal habwah. Dikatakan paling banyaknya duduknya Nabi itu diangkat tumitnya, diangkat apa garisnya, dan kedua tangannya digabungkan gini. Jadi Rasulullah itu sering duduk begini. Hah? Tapi bukan di majelis. Kalau lagi nyantai, duduknya Rasulullah itu sering begini. Walam yakun yu'raf majlisuhu min majlisi ashabih li'annahu kana haitsu intaha bil majlis jalas. Tidak pernah dikenal majlisnya Nabi itu di antara majlis sahabatnya. Maksudnya enggak ada tempat khusus. Karena Nabi itu kalau seandainya terlambat, duduknya pun ada di belakang. Kalau kita kan enggak ada tempat khusus gitu. Kalaupun terlambat, udah bongkar semuanya majelis itu, bongkar semuanya. Kalau Nabi enggak, kalau udah terlambat duduknya di belakang. Tidak ada satu pengecualian yang demikian itu. Nah, kecuali kalau memang itu majelis umum ya. Kecuali kalau memang majelis khusus seperti majelis taklim, lah kalau ustadznya ada di belakang, intinya ada di muka, gimana ini? Enggak mungkin begitu. Nah, itu maksudnya kalau majelis umum misalnya sholat Jumat, jangan membatasi ini tempat khusus. Kalau terlambat di belakang. Ini ustadznya, ustadznya yang harus pertama datang sebenarnya di muka. Paham ya? Itulah majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ru'iya qad maddan rijlaihi rijlaihi baina ashabihi hatta la yadhiqa bihi ma ala ahad illa an yakuna al makan wasi'an la dhaiqa fi. Belum pernah Rasulullah itu tampak memanjangkan kakinya. Sembujung kata orang sekarang. Kalau duduk di antara orang-orang yang banyak. Kenapa? Khawatir nanti akhirnya mengganggu tempat duduk mereka. Kecuali kalau ada di lapak, di meda, apa di padang pasir lagi duduk begitu, baru menyantai. Kenapa? Tempatnya memang luas, cukup. Tapi kalau ada di satu majelis begitu, enggak ada manjangkan kakinya begitu. Akhirnya mengganggu yang lainnya. Wa kana akthar ma yajlis mustaqbilal qiblah, dan kebanyakan majlis beliau itu menghadap kepada kiblat. Wa kana yukrimu man yadkhul alaih. Beliau itu selalu menghargai orang yang masuk ke majlisnya beliau. Hatta rubbama basata thawbahu liman laysat bainahu wa bainahu qaraba wala radha yajlisu alaih. Kadang-kadang Nabi itu serbannya begitu ya, itu dibeberkan untuk tempat duduk orang yang masuk. Sini, sini, sini. Padahal bukan familinya, bukan juga sanak keluarganya, baik yang berhubungan nasab atau berhubungan suson. Artinya enggak pilih-pilih Nabi itu kalau menghormati orang. Kalau kita kan enggak, kalau pejabat baru dihormati. Masya Allah, rangkulan. Kalau ada orang soleh walaupun dia tadi itu petani misalnya, udah enggak direken, mengos enggak. Tapi beliau tidak, selalu menghargai orang, siapapun yang datang selalu dihargai sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yu'thiru dakhil alaihi bil wisada allati tahtahu fa in aba an yaqbalaha azama alaihi. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau datang orang itu kadang-kadang saking hormatnya Nabi itu tempat duduknya bantalnya yang ditaruh itu di bawahnya diberikan kepada orang. Enggak mau orangnya tetap paksa, jangan. Saya menghormati kamu, duduk di sini. Jadi nampak luar biasa. Hah? Hatta kana majlisu wa sam'u wa harithu wa latifu mahasini wa tawajju lil jalis ilaih. Dan Nabi itu kalau ada di majlisnya itu ada orang yang ngomong gitu, wah, dengarkan. Serius, bukan berarti wis ngerti aku, pakai cangkemmu kagak ngomong. Enggak ada didengarkan. Begitu. Jadi bukan dikuasai, dimonopoli majlisnya hanya dia saja. Tidak, yang lainnya kasih kesempatan. Ma'adhalik majlis haya wa tawasu'. Semua orang yang ada di situ hormat kepada Nabi. Semuanya hormat. Tapi itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menjadi orang yang nampak sangat malu. Hah? Sangat malu. Jadi beliau kalau bahasa orang sekarang bukan berarti membosongkan dada. Majlis malu merunduk begitu. Padahal sudah nampak sekali keakraban, kewibawaan, majlis yang begitu indah masih nampak malu beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitulah akhlak, begitulah adab, ya. Sedikit saya ceritakan Kiai Ahmad Jufri. Kiai Ahmad Jufri yang di Besuk itu Pondok Besuk. Pernah saya sendiri waktu itu masih kecil sama Abah di sini di masjid sini waktu itu ada acara maulid atau apa. Kiai Ahmad Jufri sebagai penceramah. Abah ingin hadir. Nampak ingin sebentar hadir. Sholat ada di situ, di majlis itu, di situ sholat tahiyatul masjid. Kiai Ahmad Jufri lagi menghadap ke umat ada di sana. Duduk di atas kasur begitu, sambil pakai kipas gitu. Enggak tahu kalau Abah di belakang. Beliau menghadap ke mana? Ke arah timur. Abah sholat menghadap kiblat begitu, sholat habis sholat apa duduk. Menghadap ke arah barat tapi jauh di majlis itu. Di pojok sini. Pas noleh Kiai Ahmad Jufri kelihatan Abah. Betulkan bajunya, kasurnya dilimpet diangkat. Diangkat, itu salaman dibeberkan Abah suruh duduk di situ. Kata Abah, udah majlisnya ente tadi. Enggak, ini tempatnya Habib Qadir ini. Akhirnya Abah duduk ada di situ. Kemudian duduk ada di situ di sampingnya Kiai Ahmad Jufri tadi itu diam begitu. Mereka adalah orang yang tahu akhlak. Hah? Mereka orang yang tahu adab. Kalau sekarang kadang-kadang enggak menghargai yang lebih tua. Enggak menghargai yang lebih utama, yang lebih afdol, mungkin yang lebih alim. Udah, kalau udah dapat majelis, kalau udah sudah dapat posisi, udah enggak bergerak, dipaku dah. Dipaksa pun kadang-kadang enggak bisa berdiri dia. Nah, itu lihat bagaimana adab. Semoga kita bisa meniru akhlak mereka semuanya. Amin. Allahumma. Amin.